Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari beberapa benda najis yang keluar dari salah satu dari dua lubang kemaluan, dan ada juga yang tidak tergolong najis. Kesimpulannya, antara kita pelajari dua cairan yang terkait dengan syahwat. Yang pertama, mani yang rajih tidak najis. Yang rajih tidak najis, tetapi mustahab dicuci. Kemudian yang kedua, madi. Madi ya, yang rajih najis. Bahkan ada yang menukil ijma'. Tetapi ada khilaf, yang rajih najis. Tayyib. Tetapi ada keringanan dalam hal membersihkan madhi yang tercecer di pakaian ya, atau di anggota tubuh lainnya. Cukup dengan disiram air dan cukup tanpa dicuci. Nah, ini dua yang terkait dengan syahwat. Kemudian yang lainnya yang telah kita pelajari pula, yaitu air kencing najis. Ya. Diwajibkan membersihkannya dengan cara dicuci, kecuali air kencing bayi lelaki yang masih menyusu, yakni masih bergantung kepada susu ya, dan tidak bergantung kepada makanan. Cukup disiram air, tidak perlu dicuci. Nah, keringanan dalam hal membersihkannya. Selain itu ya, selain air kencing bayi lelaki yang masih menyusu, semuanya wajib dibersihkan dengan cara dicuci. Kemudian yang terkait dengan air kencing, yaitu wadi, ya, yaitu wadi. Nah, al-wadi yang keluar setetes atau dua tetes setelah kencing pada kondisi tertentu, sebagaimana telah dijelaskan, ya, itu juga najis. Nah. Kemudian tinja, kotoran manusia ya, najis. Begitu pula kita telah mempelajari jenis-jenis darah yang keluar dari wanita ya, telah kita pelajari darah haid dan darah nifas najis berdasarkan ijma' dan hadis-hadis yang sahih, diantaranya disebutkan dalam kitab yang telah kita pelajari. Nah, hadis-hadis yang kita pelajari pada kitab yaitu tentang darah haid, sedangkan darah nifas hakikatnya adalah darah haid. Nah, sayyid, yakni pada hakikatnya darah nifas itu sama dengan darah haid, sebagaimana tadi dijelaskan. Kemudian darah istihadah dan darah fasad juga najis, sebagaimana pendapat jumhur, berdasarkan kias, metode kias penyamaan hukum dengan darah haid dan nifas secara metode kias analogi, karena sama-sama keluar dari lubang kemaluan. Tayyib. Tersisa bagaimana dengan darah manusia yang keluar dari selain, yang keluar dari bagian tubuh yang lain selain dari lubang kemaluan. Seperti halnya jika seseorang terluka di salah satu anggota tubuhnya, kemudian keluar darah, lukanya munculkan darah. Nah, darah yang keluar tersebut, apakah najis atau suci? Masalah ini masalah khilafiyah. Jika kalian ingat, sudah pernah disampaikan kesimpulan masalah ini, ya, pada akhir bab al-miyah, bahwa darah manusia, suci apa najis? Darah manusia yang keluar dari selain lubang kemaluan, suci apa najis? Suci. Baik. Ini yang rajih. Ya. Dalil-dalil yang menunjukkan kesucian darah manusia yang keluar dari selain lubang kemaluan, pertama, sesuai hukum asal. Sesuai hukum asal. Kaidah bahwa pada asalnya segala sesuatu itu suci sampai datang dalil yang menetapkan kenajisannya. Dalam masalah ini, ya, tidak ada dalil yang menjelaskan, menetapkan tentang kenajisan darah yang keluar dari manusia selain yang keluar dari lubang kemaluan, yaitu hadis yang telah kita lewati tentang haid. Padahal kaum muslimin tidak lepas dari darah yang mengenai tubuh atau pakaian akibat luka atau mimisan, keluar darah dari hidung atau keluar darah saat dibekam dan yang lainnya. Artinya tuntutan datangnya penjelasan dari Nabi Alaihissalam tentang hukum darah-darah tersebut yang keluar dari manusia ketika luka atau mimisan atau dibekam, seandainya itu najis, butuh penjelasan. Tetapi tidak ada penjelasan dari Nabi SAW yang menetapkan bahwa itu najis, dan tidak ada perintah dari Nabi SAW dalam bentuk perintah dari Nabi SAW untuk mencuci darah-darah itu, ya, dari tubuh atau pakaian. Dalil yang kedua, kaum muslimin biasa sholat dengan luka-luka dan darah-darah mereka yang mengucur pada peperangan jihad fisabilillah di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Darah yang mengucur dari luka itu, ya, dari luka mereka saat peperangan, jumlahnya, kadarnya banyak, ya, dan tidak bisa ditolerir, tidak bisa dimaafkan, seandainya memang tergolong najis, ya. Sementara tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk mencuci darah-darah itu atau mengganti pakaian mereka yang terkena darah-darah itu pada peperangan-peperangan mereka. Nah, sebagaimana atsar yang datang dari Al-Hasan Al-Basri yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari secara ta'liqan, yakni dengan tanpa sanad, dengan sigat yang menegaskan bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan kaum muslimin senantiasa sholat dengan luka-luka mereka. Ya, dan asar Al-Hasan Al-Basri ini telah dikeluarkan dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang bersambung yang sahih, menurut penilaian Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dikeluarkan dengan sanad yang sahih oleh Ibnu Abi Syaibah. Asar Al-Hasan Al-Basri tadi dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang dinilai sahih oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan Al-Albani juga menukil hal itu dari Ibnu Hajar dalam Tamamul Minnah. Al-Albani menukil dari Ibnu Hajar dalam Tamamul Minnah. Baik. Dalil yang ketiga, hadis Jabir radhiyallahu anhu pada perang Dzat Ar-Riqa'. Pada perang Dzatul Riqa' tentang seorang muhajiri, ini satu sahabat dari kalangan muhajirin, dan ansari, satu sahabat dari kalangan ansar. Dua sahabat ini, satu muhajiri, satu ansari, ditugasi oleh Nabi untuk berjaga di malam hari, dan sampai ada ya serangan mendadak dari musuh. Pada hadis itu disebutkan bahwa Ansori tersebut berdiri ya di malam itu sholat dengan khusyuk, sedangkan Muhajiri ini tidur istirahat. Ya. Kemudian ada seorang penyelundup musuh dari kaum musyrikin, musyrik ya, musuh menyelundup mendekat. Kemudian memanah Ansori tadi yang sedang sholat. Ya, kena tepat sasaran. Tetapi dia tidak ingin membuarkan sholatnya. Anak panah itu dicabut oleh dia dan dia lanjut sholat. Darahnya bercucuran. Dipanah sampai 3 kali. Ya. Dipanah sampai 3 kali. Dia tidak peduli. Tetap sholat sampai selesai. Selesai dan Muhajiri tadi terbangun. Temannya yang Muhajiri terbangun. Ya. Kemudian menegurnya dan mengatakan, kenapa engkau tidak memberi peringatan kepada aku ketika engkau dipanah? Ansori tersebut mengatakan bahwa saya sedang khusyuk membaca surat dan saya tidak ingin memutusnya. Dan di sini Nabi alaihissalam tidak menyalahkan dia, padahal dia tetap sholat dalam keadaan lukanya mengucurkan darah terkena panah dari musuh. Seandainya najis, sholatnya tidak sah, karena tidak boleh sholat dalam keadaan ya tubuh berlumuran najis. Hadits ini riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Al Albani dalam As-Sahihah. Baik. Dalil yang keempat, anggota-anggota tubuh manusia suci. Ya. Walaupun terputus dari tubuhnya. Seseorang misalkan ya, terpotong tangannya, lepas. Ya. Tangannya, potongan tangan yang lepas itu tetap suci. Padahal itu membawa darah. Namun tetap dianggap suci. Menunjukkan bahwa darah yang ada di potongan tangan itu ya adalah suci. Padahal telah kita pelajari di sana, pada tempat yang disyaratkan tadi di awal, ya, hewan jika terpotong salah satu anggota tubuhnya dalam keadaan hidup, lepas, maka itu terhitung bangkai jika hewan itu hewan yang berdarah mengalir, ya, berdarah mengalir. Yang difonis najis. Baik itu hewan yang halal dimakan maupun yang haram dimakan, dalam keadaan hidup terpotong salah satu anggota tubuhnya, ya, maka potongan itu difonis najis, bangkai najis karena membawa darah yang najis. Ada potongan tubuh manusia? Tidak. Begitu pula mayat manusia. Dari yang kelima, mayat manusia ya tetap suci. Tidak najis. Padahal darahnya terbendun dan tersenak dalam tubuhnya. Tapi mayatnya tetap ya suci. Ini sekian banyak dalil menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa darah manusia suci dan tidak najis. Ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Pendapat ini menyelisihi jumhur. Adapun jumhur mayoritas ulama mengatakan najis, tetapi pendapat ini terlalu meluas, ya, dan bertentangan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan. Yang rajih pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin bahwa suci. Baik. Terakhir sebagai penutup pembahasan najis pada bab ini, yaitu dimaafkan dari najis yang kadarnya sedikit. Ini sebagai faedah, najis yang kadarnya sedikit dimaafkan. Ya, ini pendapat yang terbaik. Ya, karena masalah ini masalah khilafiyah, namun yang terbaik. Jenis najis apa saja? Ya, najis apa saja yang kadarnya sedikit. Apalagi jika sulit dihindari, apalagi jika sulit dihindari, ya. Seperti halnya air kencing atau tinja tikus atau cecak yang berkeliaran di, ya, di sekeliling kita di rumah, ya. Nah, dan sulit dihindari, dan jika kadarnya sedikit maka itu dimaafkan. Nah, karena sulit dan berat, ya, untuk dihindari dan membersihkannya, sementara Allah SWT berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Al-Hajj ayat 78. Dia Allah SWT sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu perkara yang memberatkan, yang menyulitkan. Jadi ketika datang kesulitan, ya, hal yang memberatkan dan menyulitkan, maka ada keringanan. Naam. Ini mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Mazhab Abu Hanifah dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali dipilih oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Kriteria sedikit patokannya adalah anggapan keumuman manusia. Anggapan keumuman manusia. Ini keumuman manusia menganggap itu memang sedikit. Bukan kembali ke masing-masing orang. Karena sebagian orang ada yang terkena was-was. Ya, terkena was-was. Apalagi yang tinggi was-wasnya. Nah, yang terkena penyakit was-was, sesuatu yang kadarnya sedikit dianggap banyak pengaruh was-wasnya. Ada juga orang yang meremehkan. Ya, meremehkan sehingga sesuatu yang banyak dianggap sedikit. Jadi di sini pertengahan menurut anggapan keumuman manusia, bukan anggapan orang yang terkena penyakit waswas dan bukan juga anggapan orang yang meremehkan najis. Baik. Di sini ada faedah yang sangat bagus dinukil oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Yaitu murid Asy-Syafi'i yang bernama Ar-Rabi', ya, meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, ya, Asy-Syafi'i pernah ditanya tentang lalat yang hinggap di atas kotoran. Nah, itu kan memang kebiasaannya lalat, ya. Ya. Asy-Syafi'i ditanya tentang lalat yang hinggap di atas kotoran. Lalu lalat itu terbang dan hinggap di baju seseorang. Biasa kan? Bukan hanya di baju, bahkan di mana-mana. Hinggap di makanan, ya. Dan di mana-mana. Baik. Nah, ditanya bagaimana dengan kotoran yang menempel di kaki lalat itu. Ketika dia hinggap di kotoran, kan ada yang menempel. Dan dia terbang, hinggap di baju, di hidung, ya, di makanan. Kan begitu lalat kebiasaannya. Nah, bagaimana dengan kotoran yang menempel tadi di kakinya itu? Nah, Asy-Syafi'i menjawab, boleh jadi saat-saat terbangnya lalat itu, ketika dia sudah hinggap di kotoran, kan ada yang menempel sedikit, ya, ada yang menempel sedikit, tidak banyak tentunya, karena lalat kecil, hanya sedikit yang menempel, terbang. Boleh jadi saat-saat terbangnya ada sesuatu yang mengeringkan najis yang menempel di kedua kakinya itu, kena hawa, udara, angin, sehingga sudah kering, ya. Baik, apabila begitu, apabila demikian kata Syafi'i, berarti tidak ada lagi yang menempel di baju saat dia hinggap di baju. Ya. Jika tidak demikian, yakni kotoran yang sedikit menempel di kaki lalat itu masih ada, dan ketika hinggap di baju yang lainnya itu menempel, sesuatu itu kata Syafi'i, fasyai' idza dhaqa ittasa'a. Fasyai'u idza dhaqa ittasa'a. Sesuatu itu jika sudah sempit urusannya, menyulitkan urusannya, memberatkan urusannya, maka berubah menjadi longgar. Berubah menjadi longgar. Artinya ada kelonggaran, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Dan itu sudah sulit. Tidak mungkin kita mengurusi itu. Sebentar-sebentar di hidung, sebentar-sebentar di pipi, sebentar-sebentar di rambut, sebentar-sebentar di kaki, di tangan, di baju, di mana-mana. Mau diurusi semua itu? Oh, jangan ada menempel di situ, cuci. Ah, hidungnya cuci, sebentar di kaki lagi, cuci di kaki. Tidak bisa apa-apa kita. Kan begitu maksud Asy-Syafi'i. Tayyib, jadi dimaafkan. Barakallahu fikum. Nah, dan demikian ini selesai pembahasan bab ini. Kita lanjut ke bab al-wudu. Nah, kata Al-Hafidz Ibn Hajar, Abu al-Fadl Ahmad bin Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bab al-wudu. Bab wudu. Wudu secara bahasa asal maknanya dari kata wadu'atun, dari kata wadu'ah. Wadu'atun artinya kebersihan dan kebagusan. Artinya kebersihan dan kebagusan. Ya, orang yang berwudu akan menjadikan anggota-anggota wudunya bersih dan bagus. Ini makna secara bahasa. Adapun makna ditinjau dari segi istilah dalam syariat, sebagai suatu istilah dalam syariat. Wudu didefinisikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, dalam, bisa dilihat dalam Fathul Jalal wal Ikram, dalam Asy-Syarh al-Munthir. Ibnu Utsaimin mendefinisikan dengan mengatakan at-ta'abbudu lillah bi tathhiril a'dha'i al-arba'ati ala sifatin makhsusatin. At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah, peribadatan kepada Allah, ya, bi tathhiril a'dha', bi tathhiril a'dha'i, dengan cara menyucikan, mensucikan al-a'dha'il arba'ah, empat anggota wudu, ala sifatin makhsusah, dengan sifat atau tata cara khusus. Nah, jadi dari definisi ini bisa kita pahami bahwa wudu itu adalah ibadah yang diharapkan dengannya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makna ini penting diingat ketika seseorang berwudu, hendaknya dia ingat bahwa dia sedang beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, butuh keikhlasan. Ya. Bukan amalan biasa. Sekedar bersih-bersih bukan, tapi ini dalam rangka beribadah kepada Allah yang membutuhkan keikhlasan dan mutaba'ah, mengikuti sunnah ajaran Nabi SAW dalam berwudu. Dan anggotanya yang ditetapkan dalam ajaran Nabi SAW sebagaimana disebutkan pada definisi ini adalah al-a'dha'il arba'ah, ada empat anggotanya, yaitu, ya, wajah, yang kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku, kanan dan kiri, yang ketiga kepala termasuk kedua telinga, yang keempat telapak kaki, ya, sampai ke dua mata kaki, kanan dan kiri, kedua telapak kaki sampai ke dua mata kaki, ya, batasnya sampai dua mata kaki, kanan dan kiri. Baik, inilah empat anggota wudu. Dengan tata cara atau sifat yang khusus sesuai dengan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini wudu. Baik, wudu disyariatkan untuk bersuci dari hadas kecil. Wudu disyariatkan untuk bersuci dari hadas kecil. Adapun hadas besar, bersuci darinya dengan cara mandi. Adapun hadas besar, diangkat. Bersuci darinya dengan cara mandi. Baik. Apa makna hadas kecil yang kita angkat, yang kita sucikan dengan wudu? Hadas kecil sebagaimana diterangkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti', maknanya adalah hadas kecil, maknanya adalah suatu keadaan yang dialami oleh tubuh, ya, suatu keadaan yang dialami oleh tubuh, yang terjadi pada tubuh seseorang, pada diri seseorang, yang menghalangi dia untuk melaksanakan ibadah sholat dan semisalnya. Jadi hadas itu keadaan tubuh yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat dan semisalnya, itu hadas. Syarifan. Terkadang pula kata hadas digunakan sebagai istilah untuk mengungkapkan, ya, faktor penyebab terjadinya hadas. Terkadang pula hadas, kata hadas digunakan untuk faktor yang menyebabkan terjadinya hadas pada diri seseorang. Misalkan, buang air besar, buang air kecil, buang angin. Dikatakan, buang air besar, hadas. Buang air kecil, hadas. Buang angin, hadas. Maksudnya, itu adalah faktor yang menyebabkan tubuh berhadas. Nah, karena hadas tadi maknanya keadaan tubuh. Keadaan tubuh yang menghalangi, ya, seseorang yang mengalami hadas tersebut, keadaan tersebut menghalangi dia untuk sholat. Ketika dikatakan buang air besar hadas, artinya hadas di sini digunakan, istilah hadas digunakan untuk faktor yang menyebabkan tubuh mengalami hadas. Nah, sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, istilah hadas terkait dengan wudu pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Nabi mengatakan, "La yakbalullahu salata ahadikum. La yakbalullahu salata ahadikum." Allah tidak akan menerima salat salah satu dari kalian, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. La yakbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian, yakni salatnya tidak sah, jika dia berhadas sampai dia berwudu. Artinya, jika dia buang air besar, berarti dia berhadas, karena ada penyebab hadas. Itu buang air besar. Jika dia buang air kecil, berarti dia berhadas, karena ada penyebab hadas. Itu buang air kecil. Dia buang angin atau hadas yang lainnya yang merupakan penyebab faktor-faktor penyebab yang menjadikan tubuh mengalami hadas, sehingga tubuh dalam keadaan berhadas seperti itu, ya, terhalangi dari pelaksanaan sholat. Apabila sholat dalam keadaan hadas itu tidak diangkat, dia tidak bersuci dari hadas itu dengan cara wudu, sholatnya tidak diterima, artinya tidak sah. Begitu makna hadis. Nah, hukum wudu terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, mustahab. Kapan wajib dan kapan sunnah? Wajib jika hendak melaksanakan ibadah yang pelaksanaannya dipersyaratkan dalam keadaan suci dari hadas kecil. wajib berwudu jika hendak melaksanakan ibadah yang pelaksanaannya dipersyaratkan dalam keadaan suci dari hadas kecil. Contohnya salat. Ya. Sebelum salat wajib berwudu untuk mengangkat hadas kecil yang dialami oleh tubuh. Yang kedua, sunnah apabila hendak melaksanakan ibadah yang pelaksanaannya disunnahkan dalam keadaan suci dari hadas. Berwudu hukumnya sunnah kapan? Jika hendak melaksanakan suatu ibadah yang pelaksanaan ibadah itu disunnahkan dalam keadaan suci dari hadas kecil. Tetapi bukan syarat. Ibadah itu tidak dipersyaratkan suci dari hadas. Tidak dipersyaratkan suci dari hadas. Tetapi mustahab sunnah dikerjakan dalam keadaan suci dari hadas. Dengan demikian, disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Contoh, zikir. Contoh, zikir. Zikir di sini umum. Baik zikir-zikir. Ya. Yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam maupun zikir dalam bentuk baca Quran, ya, dan itu termasuk seutama-utama zikir membaca Al-Quran, ya, yakni membaca Al-Quran dari hafalan. Nah, disunnahkan dalam keadaan suci dari hadas. Jadi berwudu terlebih dahulu mustahab. Adapun hendak membaca Quran dengan menyentuh mushaf, ini masalah khilafiyah dan akan datang nanti. Nah. Ada yang mengatakan hanya mustahab, ada yang mengatakan wajib. Tidak boleh menyentuh mushaf Quran dalam keadaan berhadap. Nah, masalah kita akan dibahas nanti. Baik. Perlu kita ketahui bahwa wudu merupakan syarat terbesar yang menentukan sahnya salat. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 6. Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila sholati. Jika kalian hendak berdiri mengerjakan sholat. Faghsilu. Maka. Dipersyaratkan. Ya. Maka. Syaratnya. Faghsilu wujuhakum. Basulah wajah-wajah kalian. Anggota wudu yang pertama wajah. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian tangan-tangan kalian sampai ke siku. Artinya dari ujung jari sampai ke siku. Termasuk siku wajib dibasuh. Anggota yang kedua. Kanan kiri. Wamsahu bi ru'usikum. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Anggota yang ketiga. Termasuk di dalamnya kedua telinga, bagian dari kepala, supaya akan kita bahas nanti. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian basulah kaki-kaki kalian. Ya, yakni telapak kaki. Ilal ka'bain sampai kedua mata kaki. Kedua mata kaki termasuk yang wajib dibasuh kanan kiri. Ini anggota yang keempat. Jadi dipersyaratkan ya, berwudu jika hendak mengerjakan sholat. Begitu pula hadis Abu Hurairah tadi, muttafaq alaih. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian. Jadi tidak sah. Artinya tidak sah. Jika Allah tidak menerima, berarti tidak sah. Apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Barakallahu fikum. Terus sementara ini, kita akan lanjut insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa awni. Tafaddalu jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum.